syukurku buat hari yang telah aku lalui. Sungguh aku berterima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, Tuhan. Buat kekuatan-Mu, buat hikmat-Mu, dan saat yang indah ini aku rindu tenggelam dalam hadirat-Mu. Temukan wajah menyenangkan. Saat indah mencari wajah-Mu, Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, membawa syukurku. Saat indah mencari wajah-Mu, Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, senang. Senangkan hatimu, ini kerinduanku. Saat ini, saat indah mencari wajah-Mu, Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, senangkan-Mu, senang. Senangkan-Mu, senangkan hatimu, ini kerinduanku. Haleluya. Senangkan-Mu, senangkan-Mu, ku hidup untuk menyembah-Mu, senangkan-Mu, senangkan hatimu, ini kerinduanku. Oh ya Tuhan, ini kerinduanku, ini kerinduanku. Menyenangkan-Mu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. ku tinggikan, ku agungkan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib ku muliakan, ku agungkan, ku tinggikan namamu.